Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini hingga akhir nanti insya Allah. Jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV, yaitu Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas surat Yusuf ayat 22 hingga 29. Yang tentu saja uraian dari surat itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa di sini ada Ibu-Ibu cantik. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ada Majelis Taklim Al-Ikhlas dan juga Majelis Taklim Al-Amanah. Terima kasih sudah sini. Nanti ada tanya jawab ya di segmen berikutnya ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan surat kita Pak kemarin ya. Ayat 22. Silakan Pak. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara bagaimana Allah menyelamatkan Yusuf, memberinya anugerah, mengajarkannya ilmu yang berkaitan dengan penafsiran mimpi dan lain-lain sebagainya. Ayat-ayat yang lalu membuktikan bahwa siapa yang dekat kepada Allah, Allah membimbingnya. Itu kira-kira demikian ya kesimpulan kita di ayat-ayat yang lalu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan-jalan tertentu, walau terlihat berliku-liku, tapi sebenarnya tujuannya adalah sesuatu yang baik. Okay. Kita baca sekarang ayat kita ini. Yusuf sudah berada di rumah kepala pengawal istana. Dia mengharapkan sang pengawal istana ini, tuan ini mengharapkan kepada istrinya, pelihara dia baik-baik, beri dia tempat yang baik, mudah-mudahan dia akan bermanfaat buat kita, bahkan boleh jadi dia bisa kita angkat sebagai anak angkat. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Sudah lama menanti tidak punya anak. Kemarin itu kita diskusi bahwa kira-kira umurnya 35 tahun ini Zulaikha. Sudah lama kawin tidak dapat anak. Oke, dia cari anak. Baiklah. Yang penting di sini dikatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah Yusuf mencapai usia kesempurnaannya, usia dewasa, kami anugerahkan kepadanya hukum, hikmah dan ilmu, dalam hal ini ilmu mentakwilkan mimpi. Begitulah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Selesai satu episode dari yang lalu, kita masuk episode lain. Bagaimana di rumah nih? Ini kayak sinetron ya. Ya memang, bagaimana di rumah? Sejak kecil Zulaikha melihat Yusuf, anaknya baik, tampan, penurut, ya kan? Dia kepingin anak, tidak punya anak. Setelah sampai pada kedewasaannya, kira-kira umur Yusuf 25 tahun, pandangannya yang dari hari ke hari itu boleh jadi pada mulanya menganggapnya anak, sekarang sudah enggak. Dia jatuh cinta. Boleh jadi dia sengaja, itu kata ada guru saya di Mesir, Syarawi, dia beri ilustrasi. Boleh jadi dia suruh panggil, sini ambilkan saya air. Datanglah Yusuf, diambil air. Boleh jadi tangannya sengaja menyentuh. Sini klimaksnya. Warawadathu allati huwa fi baiti an nafsiha. Kalau kita terjemahkan kira-kira, lalu perempuan yang Yusuf berada di rumahnya itu merayunya agar Yusuf mau tunduk kepadanya. Dirayu. Tapi mari kita lihat Al-Quran. Dia memilih satu kata yang halus, tetapi maknanya bisa macam-macam. Rawadathu, kata rawada itu punya makna banyak. Yang pertama bisa berarti menuju ke suatu tempat dengan sengaja. Jadi apa artinya? Ini Zulaikha sengaja pergi ke tempatnya Yusuf. Kalau tidak sengaja, artinya boleh jadi kebetulan. Dia menuju ke suatu tempat dengan sengaja. Yang kedua, Rawadatu itu berarti dia kembali lagi. Oh, kalau begitu, dia ada ragu nih. Dia pergi ke sana, kembali lagi. Pergi ke sana, kembali lagi. Iya. Nah, yang ketiga, lemah lembut. Kalau begitu, dia merayunya dengan lemah lembut. Yang keempat, arti rawada itu mengharap sesuatu. Ada enggak yang diharap? Dia harap bisa melakukan sesuatu yang mudah-mudahan dia dapat anak dari situ. Tapi tidak disebutkan warawadatul lati huwa fi baitiha. Kita lihat Al-Qur'an tidak menyebut namanya. Siapa sih? Kisahnya berkata Zulaikha, jangan bongkar nama orang kalau buruk. Ya kan? Warawadatul lati huwa fi baitihi an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Banyak pintu dia tutup rapat-rapat. Bukan ini ghallaqat itu artinya tutup rapat berkali-kali. Bukan cuma satu pintu. Pintu-pintu ditutupnya. Wa qalat, setelah tertutup semua pintu, sudah berdua di kamar, haytalaka. Ini loh aku. Aku untukmu. Haita juga itu bermacam-macam artinya. Bisa berarti berteriak. Bisa berarti laksanakan apa yang saya kehendaki. Ini aku, laksanakan apa. Dan laka, untukmu saja. Yang lain tidak. Jangan kamu anggap saya perempuan gampangan. Untukmu. Itulah. Kita lanjutkan, kita dengar nanti apa jawabannya Nabi Yusuf. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Kadzalika, seperti itulah kami lakukan terhadap Yusuf, sehingga dia tidak tergoda, sehingga dia ingat Allah, agar supaya kami menghindarkan darinya keburukan dan perzinahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas surat Yusuf ayat 22 dan insya Allah sampai 29. Kita lanjutkan kembali Pak. Jadi istri pembesar Mesir itu merayunya berkali-kali. Sudah lama. Kali ini sampai puncaknya. Dia merayunya. Dia tutup semua pintu rapat-rapat. Baru ketika dia berdua, dia berkata, inilah aku, laksanakan perintahku. Inilah aku, lakukan apa yang saya kehendaki. Nabi Yusuf menjawab, kita lihat dulu, ada tiga hal yang dilakukan oleh wanita ini. Merayu, menutup pintu, lalu menyerahkan dirinya. Tiga ya. Dijawab, qala ma'azallah, perlindungan kepada Allah, itu yang kuharapkan. Tergaris bawahi lagi, dia tidak berkata a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Dia berdoa untuk dirinya dan untuk perempuan itu, perlindungan kepada Allah, semoga perlindungannya menyentuh saya dan menyentuh kamu. Jadi kamu tidak merayu saya tidak tergoda olehmu. Satu. Baru dia jawab yang kedua, innahu rabbi ahsana maswaya, kamu mengajak saya melakukan hal yang tidak wajar, padahal dia, nah dia ini beda pendapat ulama, saya kemukakan satu pendapat itu, dia suamimu itu telah berbuat baik kepadaku, saya ditempatkan di rumah kamu, saya dihormati. Innahu la yuflihu zalimun, seandainya pun dia orang lain tidak akan pernah beruntung orang yang melakukan kezaliman. Ini kezaliman, ini kedurhakaan. Jadi dia jawab dengan tiga, sebagaimana dirayu dia dengan tiga. Jangan duga bahwa Yusuf digoda itu lantas tidak mau, karena dia bukan lelaki sejati. Kalau dia bukan lelaki sejati, tidak apa-apa. diterangkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sungguh pasti perempuan itu sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia pun seandainya tidak melihat suatu bukti dari Tuhan, dia pasti mau juga. Jadi artinya laki-laki dia atau bukan? Laki-laki. Tapi dia melihat suatu bukti dari Tuhan. Beda-beda ulama mengartikan apa bukti itu. Tapi salah satu yang paling baik menurut hemat saya, bukti itu adalah ilmu dan iman yang ada di dalam. Kadzalika, seperti itulah kami lakukan terhadap Yusuf sehingga dia tidak tergoda, sehingga dia ingat Allah, agar supaya kami menghindarkan darinya keburukan dan perzinahan. Jadi Tuhan yang atur. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu adalah salah seorang dari hamba-hamba kami yang kami pilih. Kemarin saya terangkan, itu beda antara mukhlis dan mukhlas. Ada gelas, ada airnya. Anda masukkan batu dalam gelas itu. Kalau Anda berusaha mengeluarkan batu itu dari gelas tadi, Anda dinamai mukhlis. Membersihkan dengan mengeluarkannya. Gitu. Ikhlas itu begitu, hati kita penuh, ada riaknya, ada kotorannya, kita keluarkan yang kotor itu supaya hanya bersih kepada Allah. Itu kita yang melakukan mukhlis. Nah, kalau mukhlas bukan kita yang melakukan, Allah yang lakukan. Jadi Nabi Yusuf itu mukhlas, lebih hebat dari mukhlis, karena sudah Tuhan yang pilih dia. Itu sebabnya dikatakan cintanya hanya kepada Tuhan. Kalau dia bicara, dia ingat Tuhan. Kalau dia diam, dia ingat Tuhan. Kalau dia bergerak demi Tuhan. Semua itu. Itu sebabnya saya katakan, sebenarnya tidak terbetik lagi dalam pikiran Yusuf senang sama Zulaikha. Sudah penuh hatinya dengan cinta kepada Allah. Nah, jadi tidak usah gambar-gambarkan dia kawin segala. Innahu min wastabaqa albab. Yusuf tidak mau menghindar, dia lari. Berkejaran orang ini menuju pintu. Pintu pertama bisa dibuka oleh yang cepat dong, laki-laki masih muda. Yang kedua bisa, yang ketiga, yang pintu terakhir mau dibuka keras, terkejar dia. Terkejar, ditarik bajunya. Terbuka pintunya, alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya secara tidak terduga, alfa itu arti bertemu tanpa terduga, dan bertemu tanpa terduga suami perempuan itu di pintu. Belum ditanya, belum diapa, langsung enggak, sebelum itu wastabaqa alal bab, sampai depan pintu itu dia tarik, maka robek baju Yusuf ke bawah. Beda kalau robek ke samping dan robek ke bawah. Itu kuda artinya terpotong dari arah atas ke bawah, karena ditarik kan. Alfaya sayyidaha alal bab. Dia menemukan suaminya di pintu. Belum ditanya apa-apa, langsung dia berkata, hei, apa balasan kepada orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Belum ditanya, sudah bela diri, padahal sebenarnya itu. Tidak ada balasannya, kecuali dia dipenjara atau disiksa. Siksaannya. Kata ulama, dia masih cinta. Dia tidak berkata disiksa dulu, biar dipenjara dulu. Nanti riwayatnya di penjara terlalu banyak, pada umumnya enggak benar. tapi dibikin-bikin supaya jadi ceritanya menarik. Kita merujuk kepada Al-Quran saja. Kita lanjutkan kembali nanti, Pak. Waduh. Bagaimana suka, sikap suka menghalangi. Bagaimana sikap dari suami Zulaikha? Kita lihat bagaimana. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Ada ulama berkata begini, kita dengar. Al-Quran berkata, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Apa Pak jawaban dari suaminya Zulaikha ini, Pak? Sebelum mendengar jawaban dari suami, Yusuf waktu mendengar tuduhan itu dia jawab, sebenarnya dia yang menggoda saya. Tentu saja suami bingung, cinta pada istrinya, tidak ingin rumah tangganya jadi berantakan, tapi di sisi lain dia kenal Yusuf orang baik. Bagaimana ini? Tuhan turun tangan lagi. Wa syahida syahidun min ahliha. Rupanya waktu di pintu mau masuk, ada satu dari keluarga Zulaikha. Dia berkata begini, lihat bajunya, kalau robeknya di belakang itu berarti dia dikejar, kalau robeknya dari depan itu berarti Yusuf yang mau. Iya kan? Nah, setelah sang suami ini melihat, oh, ini dari depan, dia lantas ambil putusan. Palamaraa qamisahu khuddam qala innahu min kaidikunna. Ini adalah tipu daya perempuan. Inna kaidakunna azim. Memang tipu daya perempuan itu besar sekali. Ada ulama, saya bukan bela perempuan. Ada ulama berkata begini, kita dengar. Al-Quran berkata, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Quran berkata, tipu daya perempuan itu besar. Yang mana lebih besar? Tipu daya perempuan atau setan? Lo kenapa setan? Allah bilang, tipu daya setan itu lemah. Tipu daya perempuan itu... Nanti saya jawab waktu di... bahasa pertanyaan, kalau ada yang mau tahu. Oke. Kata sang suami, wahai Yusuf, tidak usah hiraukan ini. Baru dia katakan kepada istrinya, mohon ampunlah kepada Allah, engkau memang termasuk orang yang berdosa. Itu ininya. Jadi suami karena cinta pada istrinya, dia kata, mohon ampun aja kepada Tuhan. Dia tiba-tiba bilang, saya cerai kamu. Cinta. Yusuf, dia hormati dia ini. Udah, tidak usah ribut-ribut. Jangan pedulikan ini. Nah, kita lanjutkan nanti saya kira. Baiklah, kita akan mendengarkan dulu pertanyaan dari pemirsa yang tidak sempat hadir di sini. Salah satunya ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai satu pertanyaan yang menurut ajaran agama Islam, suatu kecantikan ataupun ketampanan seseorang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang menjadi banyak cobaan sehingga kita membuat sombong, angkuh, iri, dengki dan lain sebagainya yang bisa membanggakan diri sendiri dan menjadi dibenci sama orang banyak dan juga masyarakat luas. Nah, dalam ajaran agama Islam, bagaimana kita untuk menyikapi dan menanggapi hal tersebut? Terima kasih Pak Quraish atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecantikan, ketampanan itu anugerah dari Allah. Tapi kadang-kadang membuat kadang-kadang iri hati, sombong akan hal itu. Bagaimana Islam menanggapi hal itu? Satu hal dulu saya pernah baca. Tidak ada perempuan yang jelek. Tidak ada. Yang ada itu adalah yang tidak pandai mengatur dirinya. Ya, jadi jangan berkata dia jelek ini. Tadi, oh itu warna hitam, itu warna putih. Ada yang senang hitam, ada yang senang putih. Ya kan? Oke. Kecantikan benar anugerah Allah. Ketampanan anugerah Allah. Tetapi kecantikan dan ketampanan itu bukan hanya yang kelihatan di depan. Ada pancaran dari dalam. Ada orang yang biasa-biasa saja kita tertarik kepadanya. Ya. Ada orang yang sudah ukuran kecantikan ini, boleh jadi karena dia sombong orang tidak simpati padanya. Ketampanan begitu juga. Tampan itu atau cantik itu, ada orang tampan atau cantik tetapi tidak punya wibawa, dianggap enteng. Ada orang tampan, cantik, punya wibawa tapi tidak simpati, orang tidak simpati pada dia. Udah ini, udahlah. Ada orang tampan, cantik, berwibawa, orang simpati pada dia tapi dia tidak simpati pada orang. Jadi ini yang harus, sikap kita harus begitu. Kalau Anda merasa diri Anda cantik atau tampan, jangan kehilangan wibawa. Kalau Anda ada wibawa, rebut simpati orang. Itu sebabnya ada bahasan, yang mana lebih gagah, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Dalam salah satu episode saya akan jawab itu. Nah, itu Nabi Muhammad lebih gagah. Karena Nabi Muhammad gagah, tampan, punya wibawa. Nabi Yusuf kurang wibawanya. Apa buktinya kurang wibawanya? Zulaikha berkata, ayo keluar antar ini. Ikut saja. Ini tidak ada wibawanya. Oke. Baiklah, jadi nah sekarang. Karena itu, silahkan berdandan, silahkan berusaha cantik dan pakai baju yang bagus, tapi jangan lupa hati Anda. Kecantikan itu ada inner beauty, ya? Inner beauty. Inner beauty itu yang menentukan. Yeah. Bersimpatilah pada orang dan lain-lain sebagainya, supaya kecantikan itu bertambah sekaligus Anda tidak dapat musuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Istri tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, tetapi ingat, itu tetap dosa istri. Tetap dia harus memohon ampun kepada Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum saya kasih kesempatan Ibu untuk bertanya, kita akan mendengarkan sedikit, Pak. Masih ada surat dari yang, ayat dari yang kita bahas. Iya, iya, iya. Mari kita lihat beberapa lagi. Jadi setelah terbukti bahwa memang istrinya yang keliru, sang suami minta, udahlah, tidak usah perhatikan, anggap tidak ada. Istrinya disuruh untuk bermohon ampun kepada Allah. Begini, wajar seseorang memaafkan orang yang bersalah. Tetapi pemaafan yang bersalah itu, kalau itu berkaitan dengan diri yang bersangkutan. Saya tidak bisa misalnya berkata begini, ada ibu yang maki Ineke, terus saya berkata, saya maafkan kamu. Saya enggak punya wewenang. Kalau dosa terhadap Tuhan, Tuhan yang berwewenang memaafkan. Kalau dosa terhadap manusia, Tuhan tidak memaafkan, kecuali kalau yang bersangkutan memaafkan. Nah, jadi Yusuf bisa menuntut, ya kan? Tapi oleh yang bersangkutan, oleh sang suami diminta, udahlah Yusuf, tidak usah kamu perhatikan dia, diamkan saja ini. Pada istrinya, dia sebenarnya maafkan. Tetapi dalam konteks perselingkuhan ini, dia berdosa pada suaminya dan berdosa pada Tuhan. Ya kan? Maka apa yang terjadi, suaminya bisa maafkan karena dia terlalu cinta pada istrinya. Tapi sama Tuhan kamu harus minta maaf. Jadi beda kan? Jangan lantas memaafkan, udah enggak apa-apa itu. Dia tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memohon ampun. Jadi kalau ada dalam kehidupan sehari-hari ada yang terjadi semacam ini, tidak ada salahnya suami memaafkan istrinya sehingga dia tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, atau istri tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, tetapi ingat itu tetap dosa di sisi Allah. Tetap dia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Itu yang kita dapatkan dari sini. Itu sebabnya saya katakan bahwa sebenarnya kemarin tuh ada yang bertanya bahwa apa itu penguasa itu orang baik atau tidak. Kalau kita lihat ini, dia orang baik. Walaupun boleh jadi agamanya bukan agama yang dianut oleh Nabi Yusuf. Agama-agama itu tidak ada yang merestui perselingkuhan. Tidak ada yang merestui. Tetapi agama-agama itu selalu menganjurkan untuk memberi maaf orang yang bersalah. Saya kira itu yang saya ingin. Kita akan beri kesempatan ibu-ibu untuk bertanya ya Pak ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Nama saya Ibu Hajah Sumianti. Saya akan bertanya Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini disebutkan diberikan hikmah dan pengetahuan, sedangkan di surat Al-Alaq diketahui mengajarkan pengetahuan. Apa perbedaan antara diberikan dan diajarkan dalam konteks ini? Terima kasih. Diberikan dan diajarkan. Ya, perbedaan antara diberi dan diajarkan. Bagus. Sesuatu yang diberi itu sesuatu yang sudah jadi saya beri. Saya beri Anda Quran. Ambil Quran. Saya berikan. Nah, tapi kalau saya ajarkan Quran sama enggak dengan saya beri Quran? Ya, pengajaran ada prosesnya. Pengajaran menuntut saya berulang-ulang untuk menyampaikan ajaran itu sampai peserta didik saya yang saya ajar mengerti. Itu juga bedanya antara memberitahu dan mengajar. Ya kan? Adam diajar oleh Tuhan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam disuruh beritahu malaikat, nabihum biasmai, beritahu dia. Kalau guru tidak berfungsi memberitahu. Ibu kota ibu kota Indonesia itu Jakarta, ya. Ngerti dia, tidak ngerti dia, pokoknya saya sudah beritahu. Tapi saya harus ajar. Kota Indonesia itu Jakarta, penduduknya ada sekian, ininya sekian, itu mengajar namanya. Jadi beda Bu ya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hajah Kuntolawati dari Al-Amanah. Saya mau bertanya Pak Suhaib, Pak Quraisy Shihab. Di beberapa terjemahan Al-Quran, kata hikmah sering yang diartikan dengan pengetahuan. Di ayat 22 ini, kedua kata itu disebutkan bersamaan. Mohon penjelasan tentang keduanya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hikmah, kita lihat dulu hikmah, kita lihat pengetahuan. Hikmah adalah kemampuan memahami sesuatu dan melaksanakannya. Dia faham, dia tahu, dan dia bisa laksanakan. Saya beri contoh. setir mobil. Ada anak saya yang masih kecil tahu ini setir namanya, ini rem, ini persnel. Dia tahu atau tidak? Dia punya ilmu atau tidak? Dia punya ilmu, tapi dia tidak bisa mengamalkan. Dia tidak bisa setir, cuma tahu. Banyak orang cuma tahu tapi tidak bisa amalkan. Hikmah itu pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dan amal ilmu itu secara baik dan benar. Itu hikmah di situ. Nah, ilmu sebenarnya sudah masuk di hikmah, ya. Tetapi di sini ditekankan secara khusus ilmu apa itu. Ilmu itu adalah ilmu menafsirkan mimpi. Di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu kami anugerahi hikmah sehingga apa yang dia ketahui dia bisa amalkan. Ya toh banyak itu pemimpin atau ahli hukum tahu hukum tapi dia tidak amalkan. Dia tidak punya hikmah. Nah, Yusuf tahu dan dia bisa menghindar dari yang buruk, mengamalkan yang baik. Ilmu yang diberikan adalah ilmu menyangkut bagaimana menafsirkan mimpi itu. Saya kira itu. Jelas ya, Bu ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Orang-orang yang bertakwa, bertakwa nih. Kalau mereka dirayu setan, disuruh marah, ya tak? Setan kan yang suruh kita marah. Tazakkaru, dialah tasbihat. Tazakkaru, ingat Allah. Bersama kami, sebelum kita pada kesimpulan, saya akan beri kesempatan satu pertanyaan lagi, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu Suherlan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pisangan Timur. Ingin bertanya kepada Bapak Haji, bagaimana kita mengelola hati agar bisa istiqomah dan tidak tergoda hal-hal yang buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengolah hati supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk? Ingat Tuhan. Itu. Tidak mungkin seorang dalam hidup ini yang tidak tergoda oleh setan. Tidak mungkin. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Itu kata Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa, bertakwa nih. Kalau mereka dirayu setan, disuruh marah, ya tak? Setan kan yang suruh kita marah. Tadzakkaru, dia lantas ingat. Tadzakkaru, ingat Allah. Maka tiba-tiba, serta-merta, melek matanya lihat bahwa itu buruk. Jadi kuncinya ingat. Nah, karena itu kemanapun Anda pergi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu. Kalau kemampuan Anda mendorong Anda untuk mencederai seseorang, ingat bahwa kemampuan Tuhan lebih besar dari kemampuan Anda. Itu semuanya begitu. Itu sebabnya dalam ajaran Islam, segala kegiatan kita harus dimulai dengan mengingat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Oke. Okay. Ya. Pak, tadi menurut Al-Qur'an kan godaan setan itu lemah. Godaan perempuan itu besar. Jadi lebih parah atau lebih besar godaan mana, Pak? Setan atau perempuan? Ingat aja dia ini. Saya kita perempuan ya. Iya. Ya. Itu ada ulama-ulama yang berkata memang godaan perempuan lebih besar dari godaan setan. Tapi itu tidak benar. Baca nanti di tafsir Al-Misbah surat Yusuf, saya ada terangkan. Kenapa tidak benar, kita lihat. Yang pertama, setan itu ada dua macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Iya kan? Setan itu ada laki-laki, ada perempuan. jin ada jin laki, ada jin. Jadi kalau perempuan itu adalah perempuan setan, bisa kan? Sama saja dengan ini. Itu satu. Tapi ada yang lebih mudah untuk dipahami. Kalau saya suruh anak saya mengangkat meja ini, dia akan berkata berat. Ya. Tapi kalau saya suruh seorang dewasa yang kuat angkat meja ini, dia akan berkata mudah. Ya, gampang, ringan. Nah, di sini yang berkata bahwa tipu daya setan itu lemah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman begitu, dan itu terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan pedulikan setan, lemah selama kamu bersama saya, ya toh? Nah, yang berkata kalau itu kita ibaratkan tadi itu seperti orang dewasa. Oh, ini ringan ini. Nah, sekarang yang berkata tipu daya kalian wahai perempuan itu besar, itu siapa? Suami yang korban dari perselingkuhan. Waduh, sakit sekali saya, berat sekali ini saya pikul. Jadi tidak bisa dibandingkan. Salah kalau membandingkan. Okay. Nah, jadi bisa sedikit tenang ya Bu ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Oh ya, kita lihat, kita baca kesimpulannya. Di Al-Lubab ini ada kesimpulannya. Oke. Okay. Itu tadi ayat berapa? Ayat 22 Pak, hingga 29. Ayat 22. Baik, kita lihat ayat 22. Ya. Nabi Yusuf adalah pilihan Allah. Mukhlas. Allah itu tidak jarang memilih orang-orang tertentu untuk ditugaskan melakukan hal-hal tertentu. Saya punya teman, tidak punya anak, kaya raya, senangnya bantu orang. Saya katakan, Anda dipilih Allah, diberi kekayaan, diberi kekuasaan untuk Anda bantu orang. Nabi Yusuf dipilih Allah untuk apa? Menjadi contoh. Beginilah pemuda yang tergoda tapi bertahan. Beginilah orang yang taat kepada Allah. Jadi dipilih Allah. Nabi Yusuf adalah pilihan Allah. Dia adalah seorang nabi, dan seperti semua nabi, beliau terpelihara dari keterjerumusan dalam dosa. Okay. Yang kedua, Nabi Yusuf dalam penolakannya terhadap rayuan berlindung terlebih dahulu kepada Allah. Ma'azallah, ya kan itu dikatakan? Innahu rabbi ahsana maswaya. Apa yang disebut terlebih dahulu? Minta perlindungan kepada Allah, dan bukan hanya buat dirinya tapi buat ini. Jadi kalau ada yang merayu, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya dan lindungi dia juga. Itu terlebih dahulu kepada Allah dan meminta pertolongannya, bukan dengan alasan takut pada suaminya. Oh, saya tidak mau karena saya takut pada suaminya. Jadi kalau tidak takut pada suaminya, mau tidak? Ya, mau, katanya. Tapi kalau Anda berkata, saya takut pada Allah. Atau dia berkata, saya tidak ingin mengkhianati suamimu. Jadi kalau bukan suaminya, dia mau khianati. Nah, tidak. Mohon perlindungan dulu kepada Allah. Seorang hendaknya menahan emosi sedapat mungkin walau dihadapkan pada tuduhan yang tidak benar. Nabi Yusuf itu diam loh. Nanti setelah dikatakan ini, baru dia jawab. Jawabannya juga, oh, dia yang rayu saya, tidak macam-macam. Di sisi lain, seorang yang pernah menerima jasa dari orang lain hendaknya tetap mengingat jasa tersebut kendati yang bersangkutan memperlakukannya secara tidak wajar. Itu Nabi Yusuf dapat perlakuan baik kan dari istri itu. Dia tidak jelek-jelekkan istrinya. Itu sikap yang baik. Yang kemudian, jangan cepat-cepat membenarkan siapapun yang tersangka. Sudah tersangka, jangan cepat. Dan juga jangan menuduh tanpa dasar dan alasan. Kemudian jangan memutuskan tanpa bukti yang jelas. Suaminya itu tadi, dia tidak putuskan kecuali setelah ada bukti yang jelas. Yang kelima, cinta yang meluap-luap dapat menjadikan seseorang menoleransi kesalahan seberat apapun. Ini suami sudah selingkuh begitu istrinya, tapi cinta, mau diapain? Dimaafkan aja. yang itu dapat dibenarkan. Tadi saya sudah ini ya, dapat dibenarkan dia memaafkan kalau itu berkaitan dengan dirinya. Tapi tidak dibenarkan kalau itu sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan terhadap itu, saya kira kesimpulan kita yang kita bisa ambil. Terima kasih Pak atas ilmu yang bermanfaat. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insyaallah. Terima kasih ibu-ibu semua. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita besok berjumpa lagi di waktu yang sama. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.